আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাতুবু ইলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া সাইয়্যাতি আ'মালিনা, মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan nikmat untuk bisa istiqamah. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan yang baik ini melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan ziyaratul kubur, ziarah kubur. Ini lanjutan dari Kitabul Janais pasal baru tentang ziarah kubur. Berkata Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, wa yundabu lirrijali ziyaratul kuburi, disunnahkan untuk kaum laki-laki, kaum pria, melakukan ziarah kubur. Ya, kaum laki-laki disunnahkan atas mereka melakukan ziarah al-kubur. Menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, telah diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa pernah satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zara mengunjungi qabr ummihi, kuburan ibunya. Fabaka wa abka min haulihi, maka Rasulullah menangis di sisi kuburan ibundanya, yang mana hal itu menyebabkan orang-orang yang ikut bersama Rasulullah, mereka pun menangis. Maka Rasulullah berkata, "Istadzantu Rabbi fi an yastaghfir laha." Aku telah meminta izin kepada Rabbku, kepada Allah, memohonkan ampun untuknya. Falam yu'zan li, tapi tidak diizinkan atasku. Wa astadzintuhu fi an azura qabraha, dan aku telah meminta izin kepadanya agar diperbolehkan mengunjungi kuburannya. Fa'udhina li, dan aku pun diizinkan untuk mengunjungi kuburan ibuku. Fazuru al-kubura, kunjungilah oleh kalian kuburan. Fa innaha tudzakkirul mauta, karena sesungguhnya berziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Dalam riwayat Buraidah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, maka fazuruha, kunjungilah kuburan. Artinya Nabi telah mengubah hukum ziarah kubur yang tadinya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan, bahkan disunnahkan bagi laki-laki. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Majah meriwayatkan dari sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur. Fazuruha. Kalau sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Fa innaha. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu. Tuzahid fi dunya wa tuzakir al akhirah. Dia akan menjadikan kalian zuhud terhadap dunia. Dan akan mengingatkan kalian kepada akhirah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Lalu di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wal afdalu an takuna yaumal jumu'ah. Yang paling afdal ziarah kubur itu dilakukan di hari Jumat. Berdasarkan apa yang dikeluarkan oleh Al-Qurashi di dalam Makarimil Akhlaq, ya, dari sabda Nabi, man zara qabra walidayhi aw ahadahuma fi kulli jum'atin marratan ghufira lahu wa kutiba birran aw barran. Barang siapa yang mengunjungi kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya di hari Jumat, maka diampunilah dosa-dosanya dan dia dicatat sebagai orang yang melakukan birrul walidain, ya, orang yang baik. Birrul walidain yaitu orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Disebutkan dalam kitab Faidul Qadir, Syarah Al-Jami' As-Saghir, ada riwayat yang bunyinya, man zara qabra abawaihi aw ahadahuma fi kulli jum'ati marratan ghafarallahu lahu dhunubah. Barang siapa yang mengunjungi kuburan ayahnya atau ibunya setiap hari Jumat sebanyak satu kali, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Wa kutiba barran biwalidayhi, dan dia akan dicatat sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Qala al-Munawi, ketika mengomentari hadis ini, Imam al-Munawi berkata, wal hadithu da'ib, hadis ini lemah. Lakin lahu syahidun mursalun sahihul isnad, tapi dia memiliki penguat dalam riwayat yang lain, yaitu hadis Ibnu Sirin, di mana beliau berkata, innar rajula layamutu walidu walidahu wa huwa aqun lahuma fayad'u wallahu lahuma min ba'dihima fayaktubahu Allahu minal barin. Ada seseorang yang meninggal kedua orang tuanya dalam kondisi ada seseorang yang meninggal kedua orang tuanya dan seseorang ini dalam kondisi durhaka. Fayad'u Allahu lahuma min ba'dihima. Lalu anak yang ketika orang tuanya meninggal, dia dalam kondisi durhaka ini mendoakan kedua orang tuanya. Ya, fayaktubahu Allahu minal barrin. Sehingga Allah catat dia sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib, wala ba'sa bimasyihi finna'li. Tidak masalah, artinya tidak berdosa seseorang berjalan di tanah kuburan menggunakan sendal, walaupun yang utama melepaskannya. Tapi kalau dia ingin tetap memakainya pun tidak masalah. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwalliya wa dhahaba ashabuhu. Seorang manusia itu, kata Rasul, apabila dia telah diletakkan di dalam kubur, lalu teman-temannya pergi meninggalkannya, hatta innahu la yasma'a qar'ani alihim, sampai-sampai si mayit itu benar-benar mendengar suara sendal dari kawan-kawannya yang berjalan. Artinya di sini yang kita garis bawahi adalah sendal-sendal. Sendal kalau tidak dipakai tidak ada bersuara. Jadi si jenazah, orang yang meninggal bisa mendengar suara sendal kawannya. Apabila kawan-kawannya itu sudah pergi dan dia bisa mendengar suara sendal tersebut, atahu malakanin fa'aq'adahu, maka datanglah dua orang malaikat kemudian mendudukkan orang tersebut. Fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, nanti dia akan ditanya di alam kubur, apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini, maksudnya Nabi Muhammad. Dia akan berkata, asyhadu annahu Abdullah wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwa orang ini adalah hamba Allah dan utusannya. Maka dikatakan lagi kepadanya, unzur ila maq'adika minan nar, abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Lihatlah tempat dudukmu di neraka sana, telah Allah gantikan dengan tempat duduk dari surga. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ammal kafiru awil munafiqu, adapun orang-orang kafir dan munafik, mereka hanya berkata, la adri, ya, aku tidak tahu siapa orang tersebut. Lalu dikatakan di sini, wa yadnu minhu ka hayatihi, ketika kita berziarah kubur, kita mendekat kepada orang-orang yang kita cintai, ya, yang sudah mendahului kita, kahayatihi, ya, sama seperti dahulu dia masih hidup. Artinya kita mendekat, tidak jauh-jauh kita mendekati mereka. Wa yaqulu idza zara, dan apabila kita berziarah, hendaknya kita mengucapkan, assalamu alaikum dar qaumin mu'minin, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Assalamu alaikum dar qaumin mu'minin, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dikatakan di sini, lafaz ini adalah riwayat Imam Muslim. Ya, riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Jadi kita ketika masuk ke dalam komplek pemakaman, kita katakan, assalamualaikum dar qaumin mu'minin, wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Wa yakra'u, dan hendaknya dia membaca. Di sini tidak disebutkan apa yang dibaca, tapi kemungkinan membaca Al-Quran. Dan ini masalah yang diperdebatkan tentunya oleh para ulama, ya. Ada beberapa riwayat sebagaimana sudah kita baca sebelumnya, riwayat dari Abdullah bin Amr bin As, lalu ada lagi riwayat dari Ibnu Umar, yang mana mereka meminta agar dibacakan di kuburnya penutup ayat dari surah Al-Baqarah, 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Bahkan Nabi pun bersabda, is'alu li akhikum as-sabat, mintakanlah kepada Allah untuk saudara kalian ini agar diberikan sabat, ketetapan iman dan Islam. Fa innahu sayus'alul an, karena sebentar lagi dia akan ditanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu dikatakan di sini, wa yad'u lahum bil maghfirah, hendaknya ketika kita mendatangi kuburan, berziarah, mendatangi orang-orang yang kita cintai, kita mendoakan mereka. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah yakhruju min akhiril lail ila al-baqi fayaqul. Ibunda kita Aisyah bercerita bahwa Rasulullah itu di sebagian malamnya beliau sengaja datang ke kuburan Baqi di akhir malam, kemudian di sana beliau berkata, "Assalamu alaikum dara qaumin mu'minin. Wa atakum ma tu'aduna gadan mu'ajjalun." Dan akan datang kepada kalian apa yang telah dijanjikan untuk kalian hari esok. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Dan tentunya kami insya'allah akan menyusul kalian, kata Nabi. Allahumma ghafir li ahli Baqi al-gharqat. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang dimakamkan di Baqi al-gharqat. Ini Nabi mendoakan. Ya, mendoakan ampunan untuk mereka. Lalu dikatakan di sini, watukrahu linnisa, ziarah kubur ini adalah sesuatu yang dimakruhkan untuk wanita. Jadi kaum wanita sebaiknya tidak perlu ziarah kubur, karena ini hukumnya adalah makruh. Walaupun ya makruh tidak sampai pada derajat haram. Lalu dikatakan di sini dalilnya bahwa ziarah kubur bagi wanita adalah makruh. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imraatin tabki inda qabr. Satu ketika Nabi pernah melewati seorang wanita yang menangis di atas tanah kuburan. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ittaqillaha wasbiri. Wahai wanita yang sedang menangis di atas kuburan, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Maka wanita ini berkata, dia tidak sadar bahwa itu adalah Nabi yang memberikan nasihat. Ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Ya, engkau ini tidak merasakan apa yang aku rasakan. Engkau tidak mengalami apa yang aku alami, kata wanita ini. Walam ta'rifhu, dia tidak tahu bahwa yang memberikan nasihat itu adalah Rasulullah. Fa'atat baban Nabi, ketika dia sadar ternyata yang tadi menasihati dia di kubur adalah itu Nabi, maka dia pun bersegera mendatangi Nabi. Falam tajid indahu, maka wanita ini tidak menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya, lam a'rifuk. Ya Rasulullah, mohon maaf. Tadi saya tidak kenal bahwa itu Anda yang menasihati saya di kuburan. Ya, maka Nabi berkata, innamas sabru inda as-sadmatil ula. Kesabaran itu ada di dalam saat pertama kita mendapatkan ujian, ya. Artinya wanita itu dibedakan hukumnya dari siapa? Dari kaum laki-laki. Kenapa dibedakan? Kata para ulama, liqillati sabrihinna, karena sedikitnya kesabaran mereka, wa kasrati juz jaza'ihinna wa bukaihinna, karena banyaknya mereka menangis, bersedih dan lain sebagainya. Para pemirsa Niaga TV, kita coba memasuki pasal terakhir di dalam kitab Janais, yaitu tentang takziah. Yundabu at-ta'ziah, disunnahkan kita melakukan takziah. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Amr Ibni Hazm radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min mu'min yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullah min hulalil karamati yaumil qiyamah." Tidaklah ada seorang mukmin yang bertakziah ke rumah saudaranya bi musibatin, disebabkan musibah, kecuali kelak akan Allah berikan dia pakaian yang sangat indah pada hari kiamat. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man azza musaban falahu mithlu ajrihi." Barang siapa yang mengunjungi orang yang terkena musibah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkan orang yang terkena musibah tersebut. Pemirsa Niaga TV rahimakumullah, dikatakan di sini kullu aqaribil mayit, semua kerabat si mayit, orang yang meninggal, kecuali seorang gadis ya, al-ajnabiyah, yang bukan mahram baginya, disunahkan atas mereka takziah ila salasati ayamin takriban ba'da dafan, yaitu selama 3 hari setelah selesainya pemakaman. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa tukrahu ba'da salasati ayamin illa limusafirin, dan makruh kita bertakziah kalau sudah lebih dari 3 hari kecuali kita dalam kondisi musafir. Artinya musafir, saya di luar kota, lalu saya dapat info tetangga atau teman wafat. Ya, saya baru datang di hari keempat, hari kelima karena saya safar, enggak ada masalah. Tapi dalam kondisi tidak safar itu tidak boleh, alias dimakruhkan lebih dari 3 hari. Li'anna al-huzna yantahi biha ghaliban fala yastahsin tajdiduhu. Karena yang namanya kesedihan umumnya akan selesai di hari yang ketiga, maka tidak dianjurkan kita memperbaharui kesedihan tersebut. Kama yukrahu tiqraruha, sebagaimana dimakruhkan kita bertakziah berulang-ulang, cukup 1 kali kita bertakziah. Wal aula an takuna ba'da dafni, dan yang paling bagus takziah setelah selesainya dikuburkan. Lishtighali ahli al-mayyit bitajhizihi qablahu. Karena kalau kita takziah sebelum itu ya, mereka sedang sibuk mengurus apa? Fardu kifayah si jenazah tersebut. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa idza aza qabla ad-dafn, barang siapa sudah bertakziah sebelum dimakamkan itu si jenazah, au ba'dahu ba'da tasyyi', atau setelah si jenazah itu dimakamkan, fala yu'azza ba'da dzalik, maka tidak perlu lagi bertakziah setelah itu. Kalau di kita kadang 7 hari tetangga kita datang ke rumah berturut-turut, padahal dalam Islam ya kalau sudah 1 kali itu sudah cukup ya. Li'anna an-nabi lam yaf'al dzalika wala ashabuhu min ba'dihi, karena bertakziah berulang-ulang itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, begitupun para sahabatnya. Lalu dikatakan di sini, wa yukrah al-julusu laha, dan dimakruhkan kita duduk-duduk, ramai kumpul duduk-duduk untuk melakukan takziah. Dia normal saja datang satu pulang, datang lagi satu pulang, tidak dibuat perkumpulan khusus. Lalu dikatakan, falau kana ghaiban faqadima ba'd muddatin azahu. Kalau dia misalnya pergi, lalu dia baru sampai dan baru tahu setelah sekian lama pergi, tidak masalah dia bertakziah. Wa yaqulu fi ta'ziyatil muslim bil muslim, apabila seorang muslim mentakziah saudara muslimnya yang lain, hendaknya dia mengucapkan kalimat ini, a'zamallahu ajraka wa ahsana azaka wa ghafara limayyitika. Ini doanya harus kita hafal ya, a'zamallahu ajraka wa ahsana azaka wa ghafara limayyitika ya, a'zamallahu ajraka wa ahsana azaka wa ghafara limayyitika. Adapun apabila muslim kepada orang kafir mengucapkan a'zamallahu ajraka wa ahsana azaka, ya kafir ke muslim, ahsanallahu azaka wa ghafara limayyitika, ya di sini beliau banyak menyebutkan doa. Lalu dikatakan di sini para pemirsa Niaga TV, wal buka'u qabla al-mauti jaizun, menangis sebelum kematian itu tidak masalah. Jadi seseorang sakit keras lalu keluarganya menangisi kondisi itu tidak masalah. Wa ba'dahu, adapun setelah terjadinya kematian, khilaful aula. Khilaful aula artinya yang lebih utama jangan kita menangis. Ya. Idza takallafahu, apabila dia apa namanya terlalu berlebih-lebihan. Li'annahu yakunu izharan lil asafi ala mafat. Karena itu adalah bentuk penyesalan atas apa yang telah berlalu. Amma idza ghalabal insanu fala haraj. Apabila air mata itu jatuh secara alamiah lalu karena kesedihan, maka tidak masalah. Dan kita pernah bacakan ya kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menggendong anaknya yang bernama Ibrahim alaihi salam yang wafat pada saat itu. Faqabbalahu, maka Nabi menciumnya. Ya. Kemudian kami melihat air mata Nabi jatuh. Ya, butiran-butiran air mata beliau jatuh. Lalu berkatalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala an, "Wa anta ya Rasulullah?" "Ya Rasulullah, aku melihat engkau menangis," kata Abdurrahman bin Auf. Maka Rasulullah berkata, "Ya Ibnu Auf, innaha rahmah." Ya, "Ya Ibnu Auf, innaha rahmah." Air mata ini adalah kasih sayang, wahai Abdurrahman bin Auf. Maka Nabi berkata, "Innal aina la tadma." Sesungguhnya air mata ini menangis. "Wal qalba yahzan," hati ini bersedih. "Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna, yurdi rabbana." Dan kami tidak mengatakan kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah. "Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Sesungguhnya perpisahan ini sangatlah berat bagi kami. Lalu sedikit lagi para pemirsa Niaga TV. "Wa yuhramu," kata beliau, "diharamkan kita melakukan apa? Niyahah." Apa itu niyahah? Meratap. "Wal latam," memukul-mukul wajah. "Wa syaqqu ats-tsaub," merobek-robek baju. "Wa nashru asy-sya'r," mengurai rambut, itu diharamkan. Tidak boleh berteriak-teriak, tidak boleh memukul-mukul wajah, tidak boleh menyobek-nyobek baju, tidak boleh juga menguraikan rambut bagi kaum wanita ketika terjadi meninggal. "Wa yundabu li aqaribil mayyit," dan disunahkan untuk kerabat-kerabat si mayit, pamannya, uaknya, bibinya, saudara, keluarga besarnya, "wajiranuhu," dan juga tetangga-tetangganya, "an yuslihu ta'aman li ahlil mayitil aqrabin," agar membuatkan makanan, membuatkan hidangan-hidangan yang akan dimakan oleh kerabat-kerabat dekat si jenazah. "Yakfihim yaumahum wa lailatahum," yang mana makanan itu cukup untuk sehari semalam. Ya, dan hendaknya diserahkan kepada mereka, ya, agar mereka memakannya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya, Tirmizi. Rasulullah berkata, "Isna'u li ahli Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yushghiluhum." Buatkan oleh kalian wahai para sahabat makanan atau hidangan untuk keluarganya Ja'far. Sesungguhnya Ja'far telah mengalami kondisi yang menyibukkan mereka, yaitu wafatnya ayah mereka Ja'far dalam perang Mu'tah. Ini menjadikan mereka bersedih. Maka kalian tetangganya, kerabatnya, buatkan untuk mereka maka makanan. Kalau di negeri kita kadang sering terbalik. Terkadang malah apa? Terbalik. Ya, yaitu yang dapat musibah yang menyiapkan makanan 7 hari 7 malam. Tentunya ini adalah perbuatan yang dilarang. Coba kita lihat. "Wa ma yaf'aluhu ahlul mayyit min islahi ta'am," dan apa yang dilakukan oleh sahibul musibah, yaitu keluarga yang salah satu dari mereka meninggal, di mana mereka islahu ta'amin, menyediakan makanan, "wajam unnas," kemudian mereka kumpulkan manusia, "bid'atun ghairu hasanah," itu adalah bid'ah yang tidak baik. Itu kata Ibnu Naqib, itu adalah bid'ah yang tidak baik. Jadi yang benar kata beliau bukan orang yang dapat musibah yang membuat makanan, tetapi tetangganya, keluarganya, sahabatnya, itu yang membawakan makanan. Mengomentari hal ini, Profesor Dr. Mustofa Dib berkata, "Lihat li'annaha khilafus sunnah."

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Para pemirsa Niaga TV, sebagaimana biasa di kesempatan yang kedua ini kami telah membuka dua layanan kami, ada layanan telepon juga layanan pesan singkat di nomor yang kami telah tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada penelpon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali dari Sumatera Selatan. Baik, silahkan Pak Ali. Isbal. Sepertinya putus ya. Baik, terputus. Coba kita masih menantikan ya penelpon yang lain, atau kita kembali ke pesan singkat. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan Ibu. Baik Ustaz, ini Ustaz tentang acara-acara kematian ya Ustaz ya. Baik Ibu. Apalagi kalau di Aceh Ustaz. Di Aceh itu seperti pesta 7 hari 7 malam Ustaz, kalau ada yang meninggalkan masih gitu, termasuk keluarga Ana Ustaz. Iya Ibu. Masih beberapa keluarga Ana yang masih melakukan. Nah yang Ana ingin tanyakan Ustaz, ini ada keluarga, yang abang, kandung, meninggal. Terus anak kan jauh Ustaz, jauh 12 jam gitu perjalanan, jadi harus menginap. Bahkan sampai beberapa hari dengan keluarga. Sementara tiap malam ada tahlilan gitu Ustaz. Nah, kita pandang gimana nih Ustaz? Baik. Sebenarnya anak pengen pulang besoknya, tapi keluarga yang lain nggak membolehkan, masa kita langsung pulang. Nah, sebaiknya sekarang sikap anak nih kalau ada yang meninggal lagi, entah siapa, sikap anak seperti apa Ustaz? Baik Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu realita yang tidak hanya terjadi di Aceh ataupun di satu tempat, tapi itu banyak Ibu, di Pulau Jawa pun banyak terjadi seperti itu ya. Dan ini tentunya PR besar kita para dai ya, untuk memberikan pencerahan ya, bahwa kalau kita memang benar-benar ingin menjalankan mazhab Imam Syafi'i dengan sebaik-baiknya, maka di mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak diperbolehkan melakukan perkumpulan ya, lalu membuat makanan, menyajikan hidangan dan lain sebagainya, dan itu dianggap sebagai niyahah. Ya, dianggap sebagai satu bentuk ratapan yang dilarang oleh syariat. Ya, dan ini juga PR para dai ya, siapapun dia dari latar belakang apapun, bahwa harus kembali lagi kita mendalami mazhab Imam Syafi'i dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai hanya pada taraf pengakuan saja. Tidak boleh kita hanya mengatakan bahwa saya bermazhab Syafi'i, tetapi misalnya pada kenyataannya banyak menyelisihi mazhab Imam Syafi'i. Ya, ini tentunya tidak boleh seperti itu ya. Dan kaitan dengan kalau kita berada dalam kondisi tersebut ya, kalau memang perjalanan Ibu 12 jam, innamal a'malu binniat, Ibu bertakziah bersama keluarga ya dengan niat takziah, bukan ingin niat melakukan apa, bukan karena masakan dan lain sebagainya. Adapun ketika acara itu nanti dilaksanakan ya, Ibu bisa misalnya di dalam rumah atau menghindar ya, Ibu di kamar atau bagaimana, itu bisa dilakukan ya. Allah alam bissawab. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan. Mau bertanya, kalau mau memindahkan orang tua, makam orang tua. Lanjutkan saja Bapak. Halo? Fokus ke telepon, tidak ya. Perlu melihat televisi. Orang tua saya kan meninggal di Palembang karena COVID. Baik. rahimahullah. Ya, kemudian mau dipindahkan ke Lubuk Linggau jenazahnya, apakah harus sholat jenazah lagi? Harus apa? Bagaimana Pak Ustaz? Bisa diulang, ya. Orang tua wafat di Palembang karena COVID, lalu? Mau memindahkan jenazahnya ke desa. Akan dipindahkan jenazahnya ke desa? Ya. Lalu, pertanyaannya? Apakah kami mengusahakan jenazah lagi atau bagaimana cara penanganan itu? Apakah harus dilakukan tadi, Pak? Apa dimandikan lagi, apa itu. Oh, lagi. Iya, iya. Baik, itu saja? Ya, itu saja. Baik. Barakallahu fikum. Ya. Allah alam bisawab ya, sholat jenazah itu cukup satu kali. Ya, kemarin kalau Bapak mengikuti, pernah kita bahas bahwasanya tidak disunnahkan mengulang sholat jenazah. Artinya kalau kita sudah melakukannya, sudah. Kecuali bagi yang belum menyolatkannya, ingin menyolatkannya, silahkan. Ya, begitupun kaitan dengan memandikan, mengkafani, kalau memang itu sudah dilaksanakan di Palembang misalnya, sudah selesai semua, dimandikan, dikafani, disolatkan, ya bagi yang belum menyolatkan, silahkan. Nggak ada masalah. Tapi bagi yang sudah menyolatkan, tidak disunnahkan atas mereka kembali menyolatkan jenazah tersebut. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila sedang membaca Al-Quran, ada tanda panah. Sujud seperti apa yang harus dilakukan? Tanda ini mungkinnya seperti berbentuk kubah seperti itu ya. Mohon maaf, bila menahan buang angin di saat hendak beres sholat di rakaat terakhir. Baik, yang pertama yaitu disunnahkan melakukan sujud tilawah. Kalau kita di dalam sholat, maka kita berhenti di ayat yang ada tanda tersebut. Lalu kita sujud, satu kali sujud, membaca Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian kita bangkit melanjutkan sholat. Itu kalau dalam sholat. Adapun kalau di luar sholat, ulama berbeda pendapat. Apakah perlu takbiratul ihram ataukah tidak perlu? Ya kalau di mazhab Imam Syafi'i perlu takbiratul ihram. Jadi ketika akan sujud tilawah, taruh dulu Al-Qur'annya, takbiratul ihram, lalu sujud, lalu salam. Itu di mazhab Imam Syafi'i. Walaupun kata Imam An-Nawawi, beliau ulama besar di mazhab Imam Asy-Syafi'i, bahwa pendapat yang lebih kuat tidak perlu takbiratul ihram. Artinya boleh langsung melakukan sujud tanpa kita takbiratul ihram terdahulu. Ya, lalu setelahnya kita membaca, boleh Subhana Rabbiyal A'la, ya, dibaca sebanyak 3 kali. Atau dibaca doa-doa yang lain ya, yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Ya, misalnya sajadah wajhiya lilladzi khalaqa sam'ahu. Falaqa sam'ahu wa saqqa basarahu bihawli min ghairi hawlin wala quwatin minna. Itu ada doa yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Adapun masalah menahan buang angin, kalau tidak sampai menghilangkan kehusyuan, artinya tidak sampai kita harus menahan dengan usaha yang keras, ya hanya rasa ingin kentut saja, maka itu tidak masalah kita melanjutkan, lalu salam ya, tidak masalah. Walaupun kata para ulama itu minimal hukumnya makruh. Tetapi kalau sampai menghilangkan kehusyuan, sampai kita tidak khusyuk, sampai kita tidak sempat membaca zikir karena khawatir keluar misalnya ketika sujud atau duduk di antara 2 sujud, maka itu haram kata para ulama. Berdasarkan hadis, la salata bihadrati ta'am wa la huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada salat bagi orang yang tidak ada salat ketika makanan sudah tersaji, dan tidak ada salat bagi orang yang menahan hadas. Walaupun kata para ulama terbagi menjadi 2, kadang haram, kadang makruh, itu tergantung kondisinya. Allahu a'lam bissawab. Sebatas apa orang dianggap fakir dan apa yang membedakan fakir dengan miskin? Allah alam bisawab ya, dijelaskan oleh sebagian ulama kontemporer bahwa orang-orang miskin itu adalah mereka yang hanya bisa memenuhi 50% dari kebutuhan mereka. Ya, seandainya kebutuhan hidup mereka per bulan itu misalnya adalah 4 juta, tetapi mereka hanya memiliki pemasukan 2 juta setiap bulan, itu disebut dengan miskin. Ya, mereka hanya mendapatkan setengah dari kecukupan biaya hidup. Kalau adapun fakir, kata para ulama, yaitu mereka yang mendapatkan pemasukan kurang dari setengah dari kebutuhannya. Artinya kebutuhan setiap bulan 4 juta, dia hanya dapat 1,5 misalnya. Ini bisa disebut fakir. Jadi kondisi fakir lebih ekstrim daripada miskin. Allah alam bissawab. Ya, halo. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silahkan, Bapak. Saya mau nanya, Pak Ustaz, tentang kredit motor. Baik. Apa hukumnya itu? Kredit motor, Pak? Iya. Pakai leasing begitu? Hah? Pakai leasing? Pakai leasingnya, iya. Itu saja, Bapak? Ya, itu aja, Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, tentunya hal ini sudah dijelaskan oleh para ulama ya, bahwa leasing-leasing ya umumnya konvensional itu tidak diperbolehkan ya, kata-kata para ulama itu masuk ke dalam kategori riba, karena leasing-leasing itu tidak memiliki barang, mereka hanya pembiayaan saja. Ya, seharusnya ketika kita ingin mengkredit barang, orang yang mengkreditkan barang itu harus memiliki barangnya. Bukan sekedar dia mengeluarkan uang, lalu dikembalikan lebih. Kalau dalam kasus jual beli kredit motor pakai leasing, itu ada tiga bagian. Ada si pembeli, konsumen, ada si dealer motor, ada pembiayaan. Sebenarnya kita belinya ke dealer motor, tapi karena kita nggak punya uang, kita meminjam uang ke leasing. Dan leasing hanya mengeluarkan uang saja. Ya, dia mengeluarkan uang, taruhlah harga motornya 23 juta. Kita ganti jadi 30 juta. Ya, itu oleh karenanya kata para ulama itu tidak diperbolehkan. Tetapi lain cerita kalau misalnya saya mengkreditkan motor, ada tetangga bilang ke saya begini, Ustadz, saya mau kredit motor Honda atau motor apa namanya. Baik Pak, Bapak pengennya jenis apa? Jenis A misalnya. Lalu saya katakan, Pak, ini jenis A harganya di pasaran 23 juta. Oh baik, saya jual ke Bapak jadi 30 juta ya, Bapak bayar 300 ribu per bulan, ya, atau Bapak bayar 1 juta per bulan selama 30 bulan misalnya. Itu gak ada masalah. Karena memang barangnya sudah saya beli. Barangnya sudah saya punya. Itu namanya jual beli murabahah. Ketahuan modalnya 23 dan ketahuan untungnya untuk saya 7 juta. Itu namanya murabahah. Ya, jual beli apa murabahah. Itu gak ada masalah. Tapi dalam kasus leasing, itu si leasingnya nggak punya barang. Dia cuma meminjamkan uang saja 23 juta, minta digantinya jadi 30 sekian misalnya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Sepertinya ada kendala ya. Assalamualaikum. Baik. Kalau ada masalah kita ke pesan singkat dulu barangkali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silahkan Ibu. Ya, ini Ustaz mau nanya tentang bersedekah surah Al-Fatihah untuk kemayat. Baik Ibu. Tentang sedekah Al-Fatihah. Apakah boleh? Katanya kan gini, kalau kita begitu mengingat yang meninggal, terus langsung kita Al-Fatihah untuk ibuku, misalnya untuk ibuku. Begitu Ustaz. Terus yang kedua gini Ustaz. Suara. Apakah setiap kita akan membaca Al-Fatihah di dalam sholat, kita membaca ta'awudz. Baik, itu saja Ibu. Begitu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ya ini permasalahan yang terulang-ulang, ya, dan Ibu pun barangkali sudah pernah mendengar. Ini permasalahan yang sudah sering sekali kita bahas, bahwasanya para ulama berbeda pendapat di dalam masalah hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal, ya. Itu ulama berbeda pendapat. Pendapat yang paling kuat, Allah alam bisawab, adalah apa yang dipilih oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ini pun pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, itu tidak masalah kita menghadiahkan pahala bacaan Quran kepada orang yang sudah meninggal, tetapi ya tidak ada dalam Islam perkumpulan dikumpulkan misalnya orang untuk membaca Quran. Itu kata para ulama tidak, yaitu bukan itu yang dimaksud. Tetapi kalau seorang anak teringat oleh ayahnya, teringat ibunya yang sudah wafat, lalu dia membaca Quran, lalu dia berkata, ya Rabb, seandainya ada pahala dari bacaanku ini, aku niatkan untuk ayahku atau ibuku misalnya. Ulama beda pendapat, tapi pendapat yang paling kuat, Allah alam bisawab, itu sampai. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah apakah setiap kali kita baca Al-Fatihah dalam sholat kita berta'awuz, ulama berbeda pendapat. Ya kalau di mazhab Imam Syafi'i, ya, kalau kita maghrib, tiga kali kita baca Al-Fatihah, maka tiga kali pula kita membaca ta'awudz. Hanya saja ta'awudz itu hanya di awal saja. Ketika akan baca surat yang lain setelah Al-Fatihah, itu tidak perlu baca ta'awudz. Allah alam bisa. Mohon maaf, suara TV Bapak masuk ke telepon. Kita mohon maaf Pak, suara televisi Bapak masuk ke telepon. Ya. Dimatikan dulu televisinya agar tidak mengganggu ketika Bapak nanti bertanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, saya mau tanya ini. Suara Bapak bisa dikecilkan sedikit. Barakallahu fiik. Udah Pak Ustadz. Baik. Begini Pak Ustadz, saya mau tanya nih. Sekarang kan Pak Ustadz di TV sedang ada persidangan pembunuhan. Lalu sidangnya sidang bisu. Sementara kami masyarakat awam ingin jelas mendengar ya Pak Ustadz, bagaimana hasilnya untuk memang terdakwa di situ. Padahal Pak Ustadz sedang bisu. Bagaimana caranya Pak Ustadz saya untuk bisa mengerti kalau sidangnya itu bisu, karena dia sensitif Pak Ustadz. Soalnya Pak Ustadz karena sidangnya bisu, kami secara awam menerima Pak Ustadz sidangnya bisu itu. Baik. Yang kedua Pak Ustadz, bagaimana caranya Pak Ustadz supaya saya ini sebagai supporter bola Pak Ustadz bisa menerima kalau tim saya salah Pak Ustadz kasih permainan. Kalau misalnya Pak Ustadz kan, kalau supporter bola itu Pak Ustadz, berapa kali dia mengamuk kalau timnya salah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Allah alam bisawab, itu bisu kalau di TV ya. Di TV tidak diperdengarkan. Begitu aturan di negara kita. Ya kalau kita ingin mendengar langsung harus datang langsung ke ruang sidangnya. Dan itu terbuka untuk umum. Yang saya tahu itu terbuka untuk umum. Kalaupun kita akan datang, silahkan datang ya di Jakarta Selatan kalau saya tidak salah. Itu datang ke sana dan itu terbuka untuk umum, suaranya pun jelas. Kalau lewat televisi, entah pertimbangannya apa, secara aturan memang tidak bisa dibunyikan suaranya. Walaupun kalau di kenyataannya ya suaranya ada, cuman suaranya tidak dikeraskan saja. Artinya tidak dimasukkan kepada mikrofon televisi. Itu yang pertama. Yang kedua, supporter kalah dalam sepak bola, tentunya kalau dalam ajaran Islam itu termasuk ke dalam syiar-syiar jahiliyah. Ya, itu termasuk perbuatan dan kebiasaan jahiliyah, yaitu membangun permusuhan, membangun kebencian, membangun rasa cinta di atas dasar-dasar apa namanya selain agama. Dalam agama kita, mencintai, membenci itu dasarnya adalah Allah, dasarnya adalah Rasul. Saya akan mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, baik itu orang Islam, orang yang beriman, orang ahli ibadah, orang yang senang membaca Quran, orang yang berakhlak mulia, saya akan cintai mereka karena mereka dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi di waktu yang sama, saya akan membenci, berlepas diri kepada setiap orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Baik itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ahlul maksiyah, dan lain sebagainya. Ya, oleh karenanya dalam agama tidak boleh kita membangun kebencian kita di atas klub sepak bola, di atas suku, di atas apa namanya sekolah, itu tidak diperbolehkan ya. Dalam hadisnya Nabi pernah melihat para sahabat saling memanggil nama-nama sukunya, ya nama-nama kelompoknya. Ketika terjadi bentrok di zaman Nabi, di antara para sahabat ada yang berteriak, ya lal ansor, wahai orang-orang ansor. Ada lagi yang berteriak, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin. Maka Nabi marah sambil berkata, abidak wal jahiliyah wa ana baina azhurikum. Apakah kalian ingin menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian? Ya, itu seorang muslim tidak semestinya melakukan itu. Sampai dia menghalalkan darah saudaranya untuk dia bunuh gara-gara sepak bola. Sampai-sampai dia berani mencacat, melukai seorang muslim hanya karena klub sepak bola. Tentunya ini adalah perbuatan jahiliyah yang tidak dibenarkan sedikit pun oleh Islam. Allah alam bissawab. Ketika kita masuk ke daerah pekuburan, apakah sebelum berdoa kita dianjurkan bersalawat dahulu? Dan apakah berdoa kita mengangkat kedua tangan? Dan apuan lain dari tema di masyarakat sering kami dengar istilah suluk. Apa itu suluk? Yang pertama, tidak dianjurkan bersalawat ya, karena Nabi beliau sudah mengajarkan kita tata cara ziarah dengan lengkap. Tidak ada saya lihat ziarah itu dimulai dengan salawat. Ya, masuk sambil mengucapkan assalamualaikum. Tadi assalamualaikum daro qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Ya, itu tadi sudah kita baca, tidak perlu ada selawat. Apakah mengangkat tangan? Ya, silakan berdoa mengangkat tangan, tidak masalah. Silakan berdoa mengangkat tangan ketika kita berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi sampai akhir, ya kita berdoa. Suluk itu biasanya itu apa namanya? Satu cara yang ada dalam ajaran tasawuf ya. Ya, dalam hal mereka beribadah menyendiri di tengah hutan, lalu mereka berzikir dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab, yang seperti itu yang saya tahu dalam Islam tidak dikenal ya. Dalam Islam kalaupun kita ingin fokus ibadah, itu namanya itikaf. Kita masuk ke masjid lalu kita beritikaf. Wallahu a'lam bishawab. Ini panjang sekali pertanyaannya, sedangkan waktunya sudah terbatas. Saya sering dikata-katain Wahabi sejak hijrah. Mohon penjelasan Ustaz. Menurut saya sudah, enggak usah ditanggapi, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idhtadaitum. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idhtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian baik-baik. Ya la yadurrukum, tidak akan mendatangkan keburukan atas kalian. Man dolla, orang-orang yang tersesat itu. Idah tadaitum, kalau kalian berusaha berpegang teguh dengan hidayah. Artinya enggak usah kita dengarkan istilah Wahabi atau apa. Lebih baik kita perbanyak ibadah, perbanyak berzikir, perbanyak menghadiri majelis ilmu. Dan kita jangan pernah sedikit pun memberikan respon terhadap perkataan-perkataan yang buruk seperti itu. Ya, artinya hinaan, kan itu kan ya kalimatnya sih enggak buruk. Wahab itu nama Allah. berarti Wahabi pengikut Allah sebenarnya. Ya, tapi kita enggak usah menanggapi. Ya, dalam Al-Qur'an Allah katakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka diajak berbicara dengan orang-orang yang jahil, mereka marru kirama, mereka tinggalkan, mereka lewat dan mereka tidak tanggapi sama sekali. Enggak ada faedahnya kita menanggapi orang-orang yang mungkin dia sendiri tidak paham apa yang dia ucapkan. Dia sendiri mungkin tidak paham apa yang dia ucapkan. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.